Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada bab yang baru dari kitab Usulul Iman. Qala al-muallifu rahimahullah, babu tahridhihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumis sunnati wat targhibi fi dhalika wa tarkil bid'ah wat tafarruqi wal ikhtilaf wat tahdzir min dzalik. Bab anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh kepada sunnah, dan motivasi beliau terhadapnya dan meninggalkan bid'ah serta perpecahan dan perselisihan, dan peringatan beliau darinya. Wa qaulullahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' al ayah. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-21 dari surah Al-Ahzab, yang artinya, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan yaumul akhir, dan dia mengingat Allah dengan pengingatan yang banyak. Dan juga firman Allah yang artinya dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolongan-golongan, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama sebagaimana yang Ia wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Dan yang kami wasiatkan pula kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, agar kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah padanya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fauzan hafizahullah, ucapan beliau, babu tahridhihi ala luzumis sunnah, at-tahridh, maknanya adalah al-hassu, anjuran, dorongan. Ala luzumis sunnah. Al-luzum maknanya at-tamassuk bi tariqatin nabi. Berpegang teguh dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sunnah yang dimaukan di sini adalah at-tariqah, jalan atau metode. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sunnah di sini cakupannya luas dan umum. Bukanlah sunnah sekedar yang diistilahkan dalam ilmu usul fiqih sebagai lawan dari wajib. Yang ini wajib, yang ini sunnah. Bukan itu maksudnya. Demikian pula barakallahu fikum, Yang dimaksudkan pula dan yang tercakup ke dalamnya adalah ma zabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan takrir pembenaran atau pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dinamakan as-sunnah. Maka apapun dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi atas perbuatan sahabatnya tidak beliau ingkari, maka itu masuk dalam kategori istilah dan penamaan as-sunnah. Sehingga makna luzumus sunnah, kata Syekh, adalah at-tamassuk biha. Bertamassuk, berpegang teguh dengan itu semua. Mencontoh, meneladani ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, jalan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena sunnah itulah daman an-najah yaumal qiyamah. Sebagai jaminan keselamatan pada hari kiamat. Sampai-sampai sebagian ulama dalam ungkapan mereka menyatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah ini diibaratkan seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut naik di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, maka dia selamat, bahagia. Akan tetapi man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Barang siapa yang tertinggal, tidak mau naik ke atasnya, maka dia tenggelam dan menjadi pengikut hawa nafsu, binasa dia. Maka Syekh katakan di sini barakallahu fikum bahwa sunnah ini dhaman an-najah yaumal qiyamah. Jaminan keselamatan. Jaminan keberuntungan dan kebahagiaan. Maka kata beliau, faman taraka sunnata halaka. Siapa yang meninggalkan sunnah maka dia binasa. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Uswah maknanya qudwatun hasanah, teladan dan panutan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ar rasyidin, yang mereka mendapatkan hidayah. Maka bab yang disebutkan oleh al imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang bagaimana anjuran, motivasi dan dorongan Rasulullah agar kita bertamassuk dengan sunnah. Termasuk ayat yang disebutkan beliau dalam surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini sesungguhnya terkandung di dalamnya dalil agar kita benar-benar menetapi sunnah Nabi. Karena Nabi merupakan teladan terbaik bagi umat ini. Teladan bagi siapapun yang mengharapkan Allah. Bagi siapapun yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Teladan bagi siapapun yang mengharapkan balasan kebaikan di yaumil akhir. wa dzakara Allah katsiran. Ini penegasan dari ayat. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru saja kita sebutkan, alaikum bisunnati. Kalimat ala ini bermakna wajib. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang juga hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita, memberikan penegasan dan penekanan kepada kita bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam anjuran-anjuran beliau agar kita menetapi sunnah beliau, beliau alaihi salatu wassalam tidak sekedar mencukupkan dengan sunnahnya, tapi juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Berarti di sini terkandung hasungan, dorongan agar kita mengikuti jalannya as-salafus salih. Jalannya para sahabat, wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun, di mana tokoh besar mereka adalah khalifah yang empat. Yang secara khusus Nabi menyebutkan penyebutan tentang mereka, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Bahkan ketika menyebutkan sunnah Nabi, Nabi juga masih mengulang kalimat sunnah ketika menyebutkan al-khulafa ar-rasyidun. Seakan-akan memberi kesan bahwa sunnah mereka ini mustaqillah. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Namun ketika menyebutkan ulul amr, Allah tidak mengulang kalimat ati'u. Di sini karena memang barakallahu fikum, telah terkandung isyarat pada hadis ini, di mana Rasulullah menyatakan al-mahdiyin, karena memang al-khulafa ar-rasyidun, mereka orang-orang yang mendapatkan bimbingan, yang mendapatkan hidayah. Ini rahasia besar. Sebagaimana pula secara umum, keharusan bagi kita mengikuti jalannya para salaf, yang memang para ulama kita telah menyatakan, mengingatkan, menasihatkan, alaikum bi athari man salaf. Wajib atas kalian mengikuti asarnya para salaf, mengikuti jalannya mereka. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia meninggalkan engkau. Kenapa mereka mengungkapkan kalimat seperti ini, wa in rafadakan nas? Karena mereka tahu bahwa konsekuensi yang bakal muncul terhadap orang-orang yang berupaya menetapi jalan sunnah, manusia akan meninggalkan mereka. Itu lazim. Lazim. Karena juga Nabi telah menyebutkan barakallahu fikum tentang permulaan Islam yang dimulai dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keterasingan sebagaimana permulaannya dahulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang mereka terasing. Orang yang terasing tentunya karena manusia meninggalkan dia. Kalau manusia tidak meninggalkannya, tidak mungkin mereka menjadi orang yang terasing. Tidak mungkin. Fatuba lil ghuraba. alladzina yuslihuna idza fasadannas. Orang-orang yang mereka tetap baik dan melakukan perbaikan kepada orang lain ketika manusia dalam keadaan rusak. Maka para ulama kita menasihatkan, alaikum bi azari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati dari pendapat-pendapatnya manusia. Kenapa kok muncul kalimat seperti ini? Ai na'am. Karena memang para salaf itu di dalam memberikan bimbingan kepada manusia, menyampaikan nasihat kepada manusia, selalu mengaitkan kepada yang sebelumnya dan sebelumnya. Tidak pernah mereka, barakallahu fikum, memunculkan sesuatu yang bersumber dari akal fikiran mereka sendiri. La abadan. Antum bisa perhatikan bagaimana pengikut jalannya para salaf. Semisal al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, semua kitab yang beliau tulis dari karya-karya yang luar biasa, tidak kosong kecuali ayat, hadis, ucapan para salaf. Tidak pernah keluar daripada itu. Tidak pernah apapun yang beliau letakkan dalam kitab-kitabnya muncul dari akal fikiran beliau. La abadan. Orang-orang yang kemudian mereka memusuhi dengan, barakallahu fikum, memunculkan istilah-istilah yang diharapkan umat tobi dengan dakwah beliau rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya karena ketidaktahuan mereka dan hanya mendapatkan masukan-masukan yang batil tentang beliau rahimahullah. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan, bagaimana seseorang di negeri India yang luar biasa permusuhannya dengan dakwatu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dalam setiap majlisnya mendoakan laknat bagi beliau. Setiap majlisnya, kemanapun dia pergi. Luar biasa. Ternyata di satu hari, ada seseorang yang menyodorkan kepadanya kitabut tauhid dengan dirobek sampulnya. Dan dia diundang ke rumahnya, ditaruh di atas meja. Namanya orang yang biasa dengan kitab, melihat kitab penasaran, dibuka-buka. Ini kitab luar biasa. Memang sengaja dibiarkan, dijebak. Siapa pengarang kitab ini? Sungguh luar biasa susunan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana tariqah, metode yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayo coba kita cek ke perpustakaan siapa penulis kitab ini. Ternyata didapatkan bahwa penulisnya adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka sejak saat itulah beliau kemudian di setiap majlisnya pula, dan ia nasihatkan, wasiatkan kepada para muridnya untuk senantiasa mendoakan rahmat bagi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dakwah ini selalu mengaitkan kepada jalannya para salaf. Selalu tegak di atas dalil Alkitab was sunnah. Dan kita tidak mengajak kalian kepada kelompok lah. Maka kalian yang mendengarkan tentang dakwah ini dengan informasi-informasi yang menyesatkan, maka seorang penyair menyatakan dan camkan baik-baik, ya bnal kiram ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anak yang mulia, tidakkah engkau mau datang mendekat? Coba datang sekalilah ke sini. Belajar, duduk. Buang semua bentuk ta'assub, asabiyah. Buang semua bentuk taklid buta. Hilangkan itu semua. Coba cerna dengan baik. Ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka. Engkau lihat langsung apa yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan. Karena tidak sama antara orang yang melihat langsung dengan cuma dengar informasi. Oh, itu kelompok yang ngakunya benar sendiri. Tidak ada orang lain benar selain mereka. Itu kelompok yang mengaku yang masuk surga cuma mereka. Surga itu luasnya berapa untuk menampung mereka sih? Ya barakallahu fiik. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ana dan kalian semuanya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Lanjutan dari nasihat tadi. Ketika para a'immah kita menasihatkan. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati dari pendapatnya manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan indah. Yang kita katakan zukhrufal qauli ghurura. Ucapan indah dalam rangka untuk menipu. Ya memang demikian konsekuensinya kalau mau laris ya dibikin bagus. Harus ada hiasannya. Harus samar antara hak dengan batil. Harus. Na'am barakallahu fikum, yang kira-kira bisa membuat orang tergelincir. Disamarkan. Dilakukan talbis. Digambarkan seakan-akan nampak dia adalah al-haq. Zukhrufal qawli ghurura. Hati-hati dari itu semua. Kembali kepada jalan sunnah. Wa qala aidan, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Syekh Al-Fauzan, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati." Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat setelahku. Kitab Allah wa sunnati. Dan yang dimaksud dengan kitabullah adalah Al-Quran, kata Syekh. Wal muradu bis sunnah, sementara yang dimaksudkan dengan sunnah, ma kana alaihi salatu wassalam minat tariqah. Wal aqwal wal af'al wat taqrirat al waridah anhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah berada padanya dari jalan beliau, metode beliau, ucapan beliau, tindakan perbuatan beliau dan pembenaran beliau. Ini semua sebagaimana sudah kita isyaratkan tadi adalah gambaran tentang sunnah. Kenapa menjadi kelaziman untuk luzumus sunnah? Menetapi dan berpegang teguh dengan sunnah. Syekh katakan, li'anna sunnata tufassirul qur'ana. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Watuwaddihuhu, dan memperjelasnya. Watadullu alaih, dan menunjukkan kepadanya. Sudah kita gambarkan barakallahu fikum dalam pertemuan yang sebelumnya. Terkadang ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah yang datang padanya sifatnya global. Wa aqimus shalah. Yang menjelaskan tentang salat secara rinci adalah sunnah. Hadis-hadis Nabi. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Hadis-hadis beliau. Bagaimana tata caranya. Berapa rokaatnya. Apa yang dibaca di dalamnya. Bagaimana zikir setelahnya. Sunnah yang menerangkan itu semua. Wahiyal wahyu tsani. Dan sunnah ini adalah wahyu kedua. Dan dialah al-hikmah. Yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yathlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada ummiyin, seorang rasul. Rasul menyatakan dalam hadisnya, nahnu ummatun ummiyah. Kita ini umat yang ummi. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat yang ummi seorang rasul. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mensucikan mereka. Serta mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Tidak ada jalan untuk keluar dari Sunnah. Tidak ada jalan untuk tidak menerima As-Sunnah. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, فَلَا نَجَاتَ إِلَّا بِالتَّمَسُّكْ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dan tentu tanpa diragukan bahwa asal pokok sumber naam dari sunnah adalah at-tamasuk bil Qur'anil Karim. Sehingga jangan difahami bahwa makna tamasuk bis sunnah di sini berpegang teguh dengan sunnah ya hanya sunnah saja. Lah, bukan demikian. Karena yang menjadi dasar paling utamanya adalah Al-Quran sebagai wahyu pertama, kemudian datang sunnah sebagai wahyu yang kedua. Maka barang siapa, kata beliau, menyimpang dari sunnah dan mengambil selainnya, dia binasa. Tetapi barang siapa mengambilnya, berjalan padanya, dia akan selamat. Baik sunnah di sini dalam perkara akidah, ataupun dalam perkara ibadah, ataupun dalam perkara muamalah, ataupun dalam adab dan akhlak. Fasunnatu ammah. Sunnah ini mencakup secara umum. Semuanya tercakup di dalamnya. Dari semua sisi-sisi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagaimana sudah kita sebutkan, takrir beliau pun masuk ke dalamnya. Suatu perbuatan yang dilakukan sahabat dan Nabi tidak mengingkarinya. Masuk pula ke dalamnya. Masuk pula ke dalamnya. Yang tentunya, dari semua macam tadi, baik itu akidah, perkara ibadah, perkara muamalat, adab dan akhlak, maka perkara akidah itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh awal mula yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang lainnya dari para anbiya adalah dakwah kepada tauhid dan pembenahan akidah. Summa ba'da dzalika ya'til amal. Kemudian setelah itu baru datang amalan. Diajarkan amalan, dibimbingkan amalan. Yang juga tergambar dalam hadis Abdullah ibn Abbas tatkala mengutus Mu'adz ibn Jabal dalam pembahasan Muzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Rasul berpesan tauhid dulu, la ilaha illallah. Kalau sudah diterima dan ini merupakan pondasi, baru ajari salat. Kalau sudah diterima, dilaksanakan dengan penuh ketundukan, ajari tentang zakat, ajari tentang puasa, wahakadha. Demikian seterusnya. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa qauluhu wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Sungguh kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muhdatsat, perkara-perkara baru. Dan perkara-perkara bid'ah. Karena perkara-perkara baru dari kebid'ahan itu menyelisihi as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah. Sunnah yang mulia. Kenapa dikatakan sunnah Nabi yang mulia? Karena bid'ah itu kehinaan. Hina. La karamata laha, tidak ada nilainya, tidak ada kehormatannya. Sebagaimana pula ahlul bid'ah tidak memiliki kemuliaan. Tidak memiliki kemuliaan. Wal bid'ah jamak dari bid'ah. Mufradnya adalah bid'ah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah definisinya di sini kata Syekh, kullu ma uhditsa fid dini mimma laisa minhu. Semua perkara yang diada-adakan dalam agama yang bukan bagian darinya. Garis bawahi bahwa yang diada-adakan di sini adalah dalam urusan agama. Berarti tidak tercakup dalamnya urusan dunia. Sehingga barakallahu fikum tidak tepat. Kalau ada orang menyatakan yang dulu mereka minta kepada salah satu ustaz. Ustaz sudah berlangsung kajian sekian lama. Pas mau masuk Ramadan. Seperti kita sekarang ini. Semoga Allah berikan kita taufik untuk berjumpa dengannya. Dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tolong Ramadan ini kita dibimbing dengan masalah Ramadan yang sesuai dengan sunnah. Ustadznya senang, masya Allah, alhamdulillah, dengan dakwah yang dilakukan selama ini dengan penuh hikmah, semakin menanamkan dalam hati mereka rasa cinta dan semakin ingin tahu banyak. Ya, namanya urusan puasa, itu akan tercakup juga di dalamnya tentang bagaimana tata cara menentukan awal masuknya puasa. Maka kemudian dibahaslah tentang masalah ru'yah dan hisab. Ini yang menjadi musuh besar. Naam. Sampai kemudian dikatakan kepada ustadznya yang selalu harus salaf-salaf. Sementara ini bukan bagian dari tuntunan Nabi. Naam, masalah barakallahu fikum al-hisab dalam menentukan masuknya Ramadan. Karena Rasulullah menyatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal dan berbuka pula karena melihat hilal. Sehingga al-hisab itu memang tidak ada tuntunan di dalam menentukan masuknya Ramadan. Ada cara lain. Fa in ghummiya alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Kalau misalnya proses ru'yatul hilal terhalang, na'am karena mendung misalnya atau apa, sempurnakan bilangan Syaban 30, tidak sulit. Tidak sulit. Akhirnya apa? Karena sudah tidak satu pikiran tentang masalah hisab. Kalau begitu ustaz pulang ajalah naik ontah. Nah ini. Tadinya diantar pakai mobil. Ustaz pulang aja sudah naik onta sana. Ini yang kita katakan barakallahu fikum. Bahwa yang menjadi penekanan tentang suatu perkara dikatakan dan masuk dalam kategori bid'ah adalah segala perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang bukan bagian darinya. Tidak apa-apa naik pesawat. Naam. Kira-kira gimana caranya naik onta dari Bali ke Jember? Kan susah. Jalannya belok-belok, turun juga nanti agak susah. Iya kalau ada onta di sini. Paling sepeda onta kalau kita bilang, sepeda ontel. Kapan nyampainya? Nah, Tidak apa-apa dimanfaatkan semua fasilitas sesuai dengan hajat kebutuhan kita sebatas yang tidak melanggar syar'i. Naam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ketika beliau menyatakan naam man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat satu perkara bid'ah di dalam Islam, dalam agama ini, dan dia anggap sebagai kebaikan, tentu dia akan menganggap baik. Makanya dia akan melakukannya. Kalau dia anggap buruk, insya Allah tidak akan dilakukan. Karena dianggap baik, orang melakukannya terang-terangan, pasang terop, ngundang orang. Kalau keburukan biasanya sembunyi-sembunyi. Wal ismu kata Rasulullah mahaka fi sadrika yang hatimu ini ragu-ragu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas dan engkau tidak suka orang lihat. Malu kita kalau kelihatan orang itu kalau maksiat. Tapi bid'ah tidak. Dia akan menganggapnya sebagai kebaikan, sebagai jalan hidayah. Maka terang-terangan. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Berarti masih ada perbuatan baik yang belum diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah berkhianat. Lalu beliau berdalil dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Lah kemudian Syekh al-Imam Malik menyatakan setelah itu malam yakun yauma idin dinan falaysa al-yauma din. Apa yang dulu di zaman Rasulullah masih hidup bukan bagian dari agama, hari ini pun bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Naam. Selanjutnya Syekh Al-Fauzan menyatakan wa yashmulu al-bid'ata fil i'tiqad wal bid'ah fil ibadat wa fil a'mal. Dan mencakup pula kebid'ahan dalam akidah, bid'ah dalam ibadah dan dalam amalan. Apa contoh bid'ah dalam akidah? Banyak. Bid'atul khawarij, bid'atul qadariyah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal asyairah. Ini semua masuk di dalamnya. Bid'ah dalam perkara akidah. Naam. Dan juga bid'ah dalam ibadah dan amalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Wa qala alaihi salatu wassalam dan juga Rasulullah menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama karena semua perkara baru adalah kebid'ahan. Kalimat kullu itu mencakup semuanya. Maka dari sini difahami bahwa tidak ada yang diistilahkan dengan bid'atul hasanah. Bid'ah yang baik. Tidak ada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah adalah dalalah kesesatan. Meskipun manusia memandangnya, menganggapnya sebagai kebaikan. Meskipun mereka menganggap sebagai kebaikan. Demikian pula ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sebagai peringatan dari bid'ah dan anjuran agar kita menetapi sunnah, melazimi sunnah. Ittabi'u, ikut saja. Wala tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah diberi kecukupan. Alhamdulillah. Tidak harus capek-capek. Bikin inovasi terbaru. Pusing lagi. Kalau ini sudah kadaluarsa, sudah tidak diterima, bikin lagi yang baru. Gimana lagi caranya? Ittabi'u, ikut saja. Gampang, tinggal merujuk ke sana. Sudah ada kitab-kitabnya, bimbingan para ulama. La tabtadi'u faqad kufitum. Kalian sudah diberikan kecukupan. Wallahu ta'ala alam sawab. InsyaAllah penjelasan ini akan kita lanjutkan esok insyaAllah. Wallahu a'lam sawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.